Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إِخْوَانِي فِي الدِّينِ عَزَّنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ. Kita akan lanjutkan pembahasan atau pembacaan biografi atau tarjamah Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Telah kita ketahui bersama bahwa beliau rahimahullah adalah seorang alim kabir, seorang ulama besar, hidup di tengah-tengah para ulama, di tengah-tengah keluarga yang semuanya adalah ulama. Ayahnya adalah seorang qadhi, kakeknya adalah seorang mufti, paman-pamannya adalah seorang ulama. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di masa kecilnya hidup dikelilingi dengan nuansa ilmu, sehingga pembahasan atau diskusi munaqasah seputar masalah-masalah ilmiah adalah kegiatan sehari-harinya, yang ini menjadikan para ulama di masa itu termasuk ayahnya dan juga paman-pamannya ya ta'ajab, terkagum-kagum dengan kecerdasan dan kejeniusan. Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Ikhwani fid din azzana Allah wa iyyakum. Dengan kondisi kemampuan kapasitas ilmu yang demikian, itu pun tidak menjadikan beliau berhenti untuk menimba ilmu. Beliau safar, berhaji, dan pergi ke Madinah, ya, menimba ilmu di hadapan para ulama di masa itu. Setelah dari Madinah, beliau menimba ilmu dari para ulama, ya, barakallahu fikum, terkait atau dia mempelajari terkait dengan bidang-bidang ilmu al-fiqh, hadis dan yang lainnya. Beliau tidak mencukupkan dengan itu, beliau safar, ya, melanjutkan perjalanan, dan itu tidak kemudian sebentar, dengan waktu yang sebentar, ya, di Madinah itu bisa bertahun-tahun beliau di situ menimba ilmu dari para ulama. Lalu kemudian beliau melanjutkan perjalanan talabul ilmi atau rihlah ini tadi ke negeri Irak, tepatnya di Basrah. Yang dahulu ketika itu Basrah didiami oleh para ulama. Menimba ilmu di sana beliau, terkhusus ya, ilmu-ilmu fikih ya. Dan beliau tidak mencukupkan satu bidang ilmu fikih atau madhab, tapi beliau pun pelajari semua madhab, baik itu dari madhab Hanafi, Hambali, Maliki ataupun Syafi'i. Tapi beliau lebih menekankan ya, barakallahu fikum, mengkaji madhab Hambali. Sehingga beliau ketika menemui ucapan atau fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ataupun muridnya yang bernama Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau tidak meninggalkan begitu saja, tapi beliau salin ucapan tersebut ya, di catatannya. Sehingga beliau mengumpulkan dari hasil catatannya itu sekian kitab. Barakallahu fikum. Tidak cukup dengan itu, beliau melanjutkan rihlah talabul ilminya ke negeri Syam. Nah, di negeri Syam inilah, atau di perjalanan ketika menuju Syam inilah, Syekh merasakan berat untuk melanjutkan perjalanan tersebut. Lalu beliau kembali ya, kembali ke Basrah. Kemudian beliau pulang ke negerinya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Setelah sampai di negerinya, Syekh melihat kondisi negeri Uyainah di waktu itu adalah negeri yang tidak kondusif dalam segala sisinya. Baik itu terkait dengan perkara politik, sosial politiknya ya. Bahwasanya di negeri tersebut tersusun berbagai daerah-daerah yang masing-masingnya memiliki amir. Dan dari masing-masing daerah tadi terjadi peperangan antar barakallahu fikum penduduknya. Biasa terjadi perampokan, perampasan, pembegalan, pencurian, itu biasa bagi mereka. Belum lagi kondisi ulama di negeri itu, mereka hanya barakallahu fikum konsentrasi dan serius mendalami perkara-perkara fikih. Nah, adapun perkara-perkara aqidah atau manhajiyah, mereka tidak terlalu memusingkan perkara tersebut. Sehingga didapati di negeri Syekh rahimahullahu taala di waktu itu nejat pada umumnya peribadatan-peribadatan kepada kubur. Ya. Seorang rehlah mendatangi kubur-kubur yang dikeramatkan. Mereka beristighatsah, meminta rezeki, meminta jabatan, meminta jodoh, kesehatan dan yang lainnya. Nah, berbondong-bondong umat beristighatsah pada penghuni-penghuni kubur tadi. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Dan juga di sana disebutkan di sini, fi biladi Najd ibadatul qubur wal istighatsatu bil adwar. Di negeri Najd terdapat peribadatan kepada kubur ya, ramai di masa itu. Wal istighatsah bil amwat, dan beristighatsah dengan orang-orang yang sudah mati. Faqad kanat indahum qubur lis sahabati ka qabri Zaid ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan di sisi mereka ada kuburan sahabat yang bernama Zaid ibn al-Khattab, alladhi ustushhida ma'a jama'atin minas sahaba fi harbi Musailamah al-Kadzdzab, yaitu kuburan salah seorang sahabat Zaid ibn al-Khattab, saudara laki-laki dari sahabat Umar bin Khattab yang gugur ya, gugur dalam pertempuran Yamamah melawan Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu. Wa kanu yastanjiduna biha wa yastaghithuna biha, dan mereka penduduknya dan di waktu itu meminta-minta bantuan dan beristighatsah kepada kuburan siapa? Zaid bin Khattab. Wa ala qabri Zaid qubba wa kanu ya'tuna ilaiha min ba'id wa hiya mashhuratun indahum. Dan pada kuburan Zaid bin Khattab ini terdapat kubah, ya, kubah yang masyarakat atau penduduk Najd di waktu itu berdatangan. Berdatangan dari tempat yang berjauhan, dan ini dikenal oleh mereka, ya, sangat terkenal kuburan Zaid bin Khattab ini didatangi oleh para apa? Zairin atau para penziarah. Wa indahum asjarun wa nakhil wa ya'taqiduna fiha wa tabarrakuna biha. Tidak hanya itu, mereka pun punya pepohonan-pepohonan, ya, barakallahu fikum, khusus yang dikeramatkan, yang mereka yakini bahwa pohon ini memiliki kekuatan gaib, ya, sehingga mereka berdatangan untuk meminta barokah. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Hakadha kanat halatuhum ad-diniyah. Demikianlah kondisi penduduk Najd dalam permasalahan agama mereka. Wal ulama sakituna an hadzal waqt. Dan ulama di waktu itu, ulama-ulamanya Najd di waktu itu diam, ya, terhadap kondisi yang demikian. Bal inna ba'dhal ulama yusajji'una 'ala hadhil khurafat wa yu'ayyiduna. Bahkan sebagian di antara mereka justru memberikan tasji, memberikan semangat, ya, memberikan semangat agar mereka berbuat demikian, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini khurafat-khurafat tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga dijadikan sebagai apa? Sebagai alat untuk melariskan dagangannya. Bukan membina mereka, membimbing mereka, mencegah mereka, tapi justru apa? Justru dibumbu-bumbui dengan keutamaan-keutamaan. Yusajji. Barakallahu fikum. Falamma ra'a rahimahullah halal muslimina taharraka lidda'wah ila Allah. Maka ketika Syekh melihat kondisi yang demikian, kondisi kaum muslimin, maka Syekh tergerak untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qama yad'u ila Allah. Dan Syekh berdiri untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yudarrisut tauhid. Ya, mengajarkan tauhid. Wa yunkir hadis syirkiyah wal khurafat. Dan beliau mengingkari kesyirikan-kesyirikan tersebut dan khurafat-khurafat tersebut. Wa yuqarriru manhaj as-salaf as-salih fatakunu indahu talamid min ad-dir'iyah wal uyayna mimman aradallahu lahul khair. Dan asy-syekh rahimahullah benar-benar mengokohkan manhaj as-salaf, belajar manhaj bagaimana prinsip Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan akidahnya, terkait dengan akhlak, muamalah, ya, dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala dan manhaj salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'an. Sehingga Syekh yang demikian mengajarkan berdakwah di jalan Allah, terdengar, ya, berita Syekh rahimahullahu taala ini di berbagai wilayah, termasuk di antaranya Dir'iyah. Nah, negeri tetangga. Barakallahu fikum. Sehingga anak muda atau kaum muslimin berdatangan, para thalabul ilmi, para santri-santri ingin menimba ilmu di hadapan Syekh. Berduyun-duyun mereka mendatangi majelisnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Nah, sehingga banyak murid-murid beliau yang berdatangan di waktu itu. Dan ini berlangsung tidak sebentar, ya. Enggak kemudian duduk di sini kemudian langsung banyak yang mendengarkan. Tidak. Ya. Bertahap yang dengar sekian orang, kemudian menyampaikan murid-muridnya tadi, dengarkan lagi sampai menjadi banyak. Ya. Sehingga butuh perjuangan. Jadi kita membaca ini bukan kemudian langsung ya, saya datang langsung banyak yang murid, tidak. Proses. Barakallahu fikum. Thumma innahu ittasala bi amiril Uyainah wa 'arada 'alaihi da'wah faqabbala minhu al-amir wa wa'adahu bil munasarah fi awwalil amr. Kemudian beliau menghubungi Amir Al-Uyainah, pimpinan Al-Uyainah, penguasa Al-Uyainah di waktu itu. Beliau diriwayatkan bernama Uthman bin Nusar bin Ma'mar. Amir Uyainah namanya Uthman bin Nusar bin Ma'mar. Hafal ya? Siapa namanya? Uthman bin Nusar bin Ma'mar. Diingat-ingat, nanti tanya 15 menit lagi. Ya. Penting. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh bertemu Amir Uyainah, kemudian beliau mengungkapkan tujuan dakwah yang akan dijalankan oleh Syekh rahimahullah. Amir Uyainah menerima. Ya. Menerima rencana atau agenda program Syekh rahimahullahu taala untuk mendakwahkan tauhid, mendakwahkan manhajus salaf di awal permulaannya. Ya. Di awal-awalnya Amir Uyainah ini menerima dakwah Syekh, bahkan menjanjikan pertolongan. Barakallahu fikum. Jika membutuhkan pertolongan, didukung. Barakallahu fikum. Didukung oleh pemerintah. Wa hadama qubbat Zaid bin Khattab haitsu talaba min al-amir hadmuha. Kemudian Syekh meminta untuk apa? Meratakan kubah Zaid bin Khattab. Kubahnya ya. Diratakan kubahnya itu. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena inilah ya, karena kubah inilah kaum muslimin terjatuh kepada kesyirikan. Syekh ingin menyelamatkan ya, kaum muslimin dari kekekalan di neraka jahanam. Ini bukti rasa sayangnya Syekh terhadap kaum muslimin. Walaupun rasanya pahit bagi mereka yang gandrung dengan kesyirikan, yang sudah senang, barakallahu fikum, dengan kuburan ini, dengan masjid anarki, dengan kuburan luar biasa senangnya sama sekali ya. Sehingga banyak-banyak masjid sepi, kuburannya ramai. Ya. Padahal kuburan itu harus sepi sebenarnya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Didukung oleh pemerintah di waktu itu untuk menghancurkan atau meratakan kubah Zaid ibn al-Khattab atau kubur Zaid ibn al-Khattab. Li'annahu la yumkin ayyuh dimaha illa man lahu sulfah. Karena enggak mungkin kata Syekh ya, di waktu itu untuk meratakan kubahnya Zaid ibn al-Khattab, kubahnya kuburnya Zaid ibn al-Khattab ya, kecuali dengan apa? Kekuasaan. Kecuali dengan orang yang memiliki kekuatan, yaitu pemerintah di waktu itu. Ini menunjukkan bukti bahwa ya, amir-amir kelompok-kelompok itu tidak berhak untuk mengingkari kemungkaran yang sifatnya apa? Sekupnya besar di satu negeri. Ya. Ada kesyirikan di kubur wali fulan, wali fulan, wali fulan. Kemudian ini punya ya 3000 jamaah. Kemudian ingin menghancurkan itu, tidak bisa. Nah, harus menggunakan siapa? Penguasa. Dan ini ingkarul munkar bil yad. Ya, mengingkari kemungkaran dengan tangan. Ini maksudnya yang memiliki kekuasaan. Barakallahu fikum. Ammal fardhu fala yastati dzalika fastajaba lahu al-amir. Adapun kalau sendiri enggak akan bisa, maka permintaan Syekh tadi dikabulkan oleh Amir Uyainah ya. Oleh siapa? Amir Uyainah. Siapa namanya? Siapa namanya? Abu Liman. Umar? Hah? Siapa namanya? Nusroh. Nusroh. Ya? Nusar. Utsman bin Nusar bin Bir-Ma'mar. Ya. Barakallahu fikum. Waja'a ila Syekh. Ini kondisi ini menunjukkan bahwa dakwah Syekh sudah meluas di negeri Uyainah. Ya, masyarakat sudah menerima dakwah tauhid dengan berbagai wasilah. Luar biasa, dakwah Syekh berkembang. Ja'a ila Syekh imra'atan atau imra'atun i'tarafat bizina. Datang kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab seorang wanita yang mengakui bahwa dia telah berzina. Wa talabat minhu an yuqima 'alaiha al-hadd. Dan dia meminta agar Syekh ya menegakkan hukum had untuk dirinya. Persis yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wanita Ghamidiyah datang kepada Rasul. Faraddaha. Syekh menolak dia. Ya. Menolak. Tapi wanita ini terus mendatangi, meminta agar diterapkan hukum rajam untuknya. Hatta karrarat alaihi talab mislama fa'alat al-Ghamidiyah radhiyallahu anha fi 'ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aqama 'alaiha al-hadd wa rajamaha. Sehingga ketika terus berulang wanita ini meminta, memohon kepada Syekh untuk ditegakkan hukum rajam seperti yang terjadi pada wanita Ghamidiyah di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, maka Syekh mengabulkan permintaannya tentunya dengan izin siapa? Penguasa. Ya. Ikhwani biddin azzani Allah wa iyyakum. Di sini ada dalil, ada pelajaran buat kita. Annal khilafah wasyari'atul islamiyah ya'ti bitauhid. Bahwasannya khilafah islamiyah, syariat Islam itu akan datang ketika tauhid sudah kokoh di hati-hati kaum muslimin. Ya. Barakallahu fikum. Bukan syariat Islam akan tegak dan kokoh ketika mereka mampu untuk menggulingkan kekuasaan atau rezim sebelumnya. Tapi dikokohkan dulu tauhid dan akidahnya, baru akan muncul syariat Islam. Akan tegak syariat Islam. Gak perlu ada peraturan sudah. Mereka akan tersadar dengan sendirinya pentingnya syariat Islam. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian, falamma balagha amirul ahsa hadamal qubbah wa annahu rajamal mar'ah arsala ila amirul uyainah. Ketika berita dihancurkannya kubah kuburan Zaid ibn Khattab radhiyallahu an, dan juga terjadi hukum rajam di negeri mana ini? Di negeri Uyainah, maka terdengar oleh Amir al-Ahsa. Ya. Amir al-Ahsa itu adalah satu negeri yang negeri ini barakallahu fikum membawahi negeri-negeri kecil. Ya. Ya, ini negeri yang besar sekupnya. Ibu kotanya mungkin ya, semacam itu. Dan Al-Ahsa ini menyokong kebutuhan-kebutuhan, bantuan-bantuan ke negeri-negeri yang tadi, kecil-kecil tadi. Ini Ahsa. Nah, terdengar oleh pimpinan Ahsa atau penguasa Al-Ahsa apa yang dilakukan oleh Syekh rahimahullah dan juga Amir Uyainah. Kata Amir Al-Ahsa kepada Amir Uyainah, qala imma an taqruda hadzal mutawwi wa illa qata'at anka al-musa'adah allati arsalaha ilayki. Nah, enggak setuju ini Amir Al-Ahsa ini. Barakallahu fiikum. Enggak setuju dengan apa? Dengan apa yang sudah dilakukan oleh Syekh dan Amir Uyainah. Ya, Amir Utsman bin Nusar enggak setuju. Sehingga diminta Amir Utsman ini diminta oleh Amir Al-Ahsa untuk mengusir Syekh. Usir orang ini atau tak hentikan bantuan untuk lansia. Ya, IMF-nya ini ada kalau gitu. Ya, dipaksa ini. Barakallahu fiik. Keluar itu Syekh, ya. Atau kalau tetap di situ tak hentikan bantuannya. Yang barku. Barakallahu fiik. Faja'al amir ila Syekh wa 'awadha 'alaihi al-amr wa 'arada 'alaihi al-amr. Kemudian Amir Uyainah ini mendatangi Syekh, mengungkapkan apa yang sudah dikatakan oleh Amir Asad dari ancamannya tadi. Waqala, dia mengatakan, Amir Uyainah, ana la aqdir an uqawima haula. Aku enggak mampu untuk melawan mereka. Nah, ya. Fahadahu aw fahada'ahu Syekh wa wa'adahu bil khair wa an yatawakkal 'ala Allah wa anna ar-rizqa bi yadillah wa anna hadhi aqidat at-tauhid man qama biha fa innallaha yu'inuhu wa yansuruh. Kemudian Syekh mengokohkan si Amir Uyainah ini tadi, ya, bahwasanya ini adalah kebaikan, hendaknya engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, bahwasanya rizki itu di tangan Allah, bahwasanya apa yang kita emban ini adalah aqidatut tauhid, barang siapa yang membelanya, yang menegakkannya, maka Allah akan menolongnya, akan membantunya. Wah, dikokohkan, diyakinkan. Lakinnal amir asarra ala khuruj syekh min baladihi. Akan tetapi Amir tetap memaksa syekh untuk pergi, ya, untuk meninggalkan Uyainah, diusir. Syekh besar ini, bukan ustaz, bukan kiai, bukan dai, bukan syekh, ulama, alim. Aku tahu bagaimana ilmu dia, luar biasa. Fakharaja syekh minal Uyainah fi waqtil qailulah. Lalu keluarlah syekh dari Uyainah. Uyainah ini tempat lahirnya, kampungnya, ya. Barakallahu fikum. Lahir di sana, besar di situ. Barakallahu fikum. Dan dahulunya Syekh adalah anak dari tokoh di masa itu, ya. Barakallahu fikum. Dikenal apa? Orang tuanya atau keturunan-keturunannya adalah keturunan-keturunan ulama. Barakallahu. Tapi tetap Syekh keluar dari Uyainah fi waqtil qailulah, di waktu siang hari, terik panasnya. Qailulah, waktu yang disyariatkan untuk kita istirahat, ya. Nah, sebelum zuhur, ya, tergelincirnya matahari itu, kita apa? Itu qailulah, itu waktu qailulah, sebelum zuhur sampai setelah zuhur. Panas. Nah, jangan digambarkan kayak di sini, banyak pohon karet, banyak pohon sawit bisa berteduh di situ, masya Allah, ya, tidak, ya, maju sebentar ada teng teng teng teng, ya, ada es puter, enggak ada di situ. Barakallahu fiik. Wa dhahaba ila dir'iyyah wa kana lahu fiha tilmidun. Lalu kemudian Syekh pergi ke dir'iyyah, ke negeri tangga. Wa kana lahu fiha tilmid. Syekh memiliki apa? Tilmidun, murid. Min khiyarit talamid, dari murid-murid pilihannya. Yuqalu lahu Ibnu Suwailin. Ya, dia dipanggil dengan Ibnu Suwailin. Namanya Muhammad bin Suwailin Al-Uraini. Namanya Muhammad bin Suwailin. Dikenal dengan Ibnu Suwailin. Fadhahaba Syekh minal Uyainah ila Dir'iyah. Pergilah Syekh dari Uyainah menuju ke Dir'iyah. Laisa ma'ahu illal mirwahah al-yadawiyah. Tidak ada yang dibawa oleh Syekh kecuali kipas tangan. Ya. Al-mirwahah yadawiyah, kipas yang tangannya. Itu yang hanya dibawa oleh Syekh. Barakallahu fikum. Berarti Syekh enggak bawa kendaraan. Jalan kaki dengan apa? Bawa kipas ini, ilir kalau bahasa Jawanya. Yahwi biha ala wajihi wa huwa yamshi. Nah, kipas ini menutupi dirinya dari panas, ya. Nah, mendinginkan wajahnya. Wa yaqul sabil Syekh membaca, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa yuraddidu hadhil ayah wa huwa yamshi. Sambil Syekh membaca, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apa artinya itu? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan Allah beri rezeki dari pintu yang dia tidak sangka. Terus di sambil ngipasi, menutupi wajahnya dari panas, sambil baca ayat itu. Luar biasa tawakal Allah. Ya, kita bingung sudah. Gimana? Stres, mikir, frustasi, sudah depresi ya. Ya. Syekh beriman dengan ayat Allah, membaca ayat tersebut berulang-ulang sampai kadiriyah, dibaca ayat itu terus. Luar biasa. Ya. Enggak nyanyi, ya. Barakallahu fiikum. Tidak, membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Falamma wasala illa tilmidhihi fid diriyah asabat tilmid khauf wa qalaqun min maji'i syekh. Ketika sampai syekh ke diriyah, ya, ke muridnya yang bernama siapa tadi? Muhammad bin Suwailin Al-Uraini. Barakallahu fiikum. Kemudian Ibnu Suwailib ini, ya, cemas dan takut, ya, akan kedatangan Syekh ini tadi. Apa yang ditakutkan? Yaksha ala nafsihi wa ala Syekh min ahlil balad. Dia takut terhadap dirinya Ibnu Suwailib tadi, dan juga takut apa yang menimpa Syekh. Kenapa? Karena penduduk Diriyah sudah mendengar berita ulama ini diusir dari Uyainah. Ya. Sudah viral, ya. Viral apa viral? Viral apa viral? Bahasa Inggrisnya apa? Antum perlu belajar. Ya. Nah, sudah viral gitu ya, kalau bahasa Inggrisnya. Sudah terkenal sudah itu Syekh begini. Terdengar, ternyata ada di hadapannya Syekh tadi. Ketakutan Ibnu Suwailib. Barakallahu fikum. Li'annahum mutahadiruna min hadha syekh. Dikarenakan ahlul balad, penduduk negeri di waktu itu, benar-benar memperingatkan dari orang ini. Ini perusak dakwah ini. Ya, jangan diterima. Usir kalau di sini. Ini dan yang lainnya. Ya. Barakallahu fikum. Itu beritanya. Fahada'ahu syekh wa qala, la yakhtur fi balika syai'un abadi. Lalu Syekh menguatkan, ya, menguatkan Ibnu Suwailib. Kata Syekh, jangan mikir macam-macam kamu, ya, belum terjadi itu jangan dipikirkan. Oh, nanti gimana, nanti kalau begini, kalau begini, kalau begini, sudah habis, ya, akan berbuat kita. Belum terjadi, jangan mikir macam-macam. Tawakkal ala Allah jalla wa ala fa huwa yansuru man nasarahu. Tawakkal kamu sama Allah. Siapa yang menolong agama Allah, Allah pasti akan tolong kamu. Wah, mantap, ya. Barakallahu fiikum. Kokoh. Tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini barakallahu fiik sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian tolong agama Allah, Allah akan tolong kalian dan Allah kokohkan, ya, kaki kalian, kokohkan kedudukan kalian. Itu kalau kita mau menolong agama Allah, tentunya yang membalas adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan kemudian minta tolong ini diantarkan ke sana, ya, ini jilid ini atau ini. Wani piro? Berani berapa? Ya, itu adalah ajr minallahi azza wajalla. Jika mampu, ambil. Jika tidak mampu, bilang afwan, ana enggak mampu. Demikian. Wa fima hum kadzalik alimat zaujatu amir diriyah. Ternyata kedatangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ke diriyah didengar oleh istri Amir diriyah di waktu itu. Ya. Wa kanat imra'atun salihah, dan Amir diriyah ini adalah seorang wanita yang salihah. Fa'aradat 'ala zawjiha al-Amir Muhammad bin Sa'ud an yunasir hadha asy-syekh alladhi ja'a. kemudian diungkapkan dan disampaikan kepada suami dari wanita ini, yaitu Amir Diriyah yang bernama siapa? Muhammad bin Su'ud. Nah ini raja pertama kerajaan Saudi, Muhammad bin Su'ud. Ya, apa yang disampaikan oleh wanita tersebut? Menyuruh suaminya untuk menolong ulama ini tadi, menolong Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang datang di negerinya. Wa annahu ni'matun minallah saqaha ilaihi. Ya. Bahwasannya Syekh atau ulama ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sengaja Allah curahkan kepada dirinya. Ya. Luar biasa. Barakallahu fiikum wanita salihah. Tentunya kesolehan wanita ya, itu hanya bisa didapat dengan ilmu. Bagaimana dia tahu kedudukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sebagai seorang ulama? Tentunya ketika dia memiliki ilmu. La ya'rifu fadla ahlal fadli illa dzawu. Tidak akan mengetahui keutamaan orang-orang yang memiliki keutamaan kecuali dia pun memiliki keutamaan tersebut. Orang tidak akan tahu keutamaan ilmu kalau dia tidak punya ilmu. Orang akan mengetahui keutamaan ilmu kalau dia punya ilmu. Ya. Barakallahu fikum. Fal bidar biqtinamihi, maka hendaknya bersegera untuk ya, menyambutnya. Disuruh suaminya ini untuk menyambut Syekh. Fadkhalat alaihi tuma'ninah wa hubbad da'wah wa hubba hadzal ilm. Faqala al-amir yaqini. Lalu kemudian luar biasa, wanita ini bisa menggugah ketenangan dan kecintaan suaminya yaitu Muhammad bin Sa'ud ini untuk cinta terhadap dakwah. Dan cinta terhadap ilmu. Ini wanita. Kalau wanitanya baik, salihah, ketika dia mendorong suami untuk berbuat baik, mendorong suami untuk berbuat saleh, ya, maka suami ini terpengaruh, ya, terbakar semangatnya. Sebaliknya juga, ya, kalau ngedonkan suami, ya, aduh mas, dakwah terus, gimana? Ya, aku sendiri terus ini dan sebagainya. Cuma satu jam ditinggal, kemana? Rapat terus, ya. Cuma satu jam sudah kayak ditinggal satu malam, ya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ini wanita salihah. Nah, ini. Kalau belum punya, cari wanita yang salihah. Kalau sudah punya, jadikan permak itu wanita jadi salihah. Ya. Dimodifikasi. Karena sudah dapat. Ya. Nah, gimana underdealnya diganti-ganti pokoknya salihah. Barakallahu fiik. Ikhwani fi din azzana Allah wa iyyakum. Kemudian Amir Diriyah Muhammad bin Sa'ud rahimahullah tergugah hatinya untuk membantu Syekh ini tadi. Kemudian dia mengatakan kepada istrinya, "Ya sudah, perintahkan Syekh tadi untuk datang kepadaku." Faqalat zaujah. Lalu istrinya mengatakan, "Bal idhab anta ilaika." Jangan, kamu yang pergi ke dia. Oh, itu ya. Raja ini. Nah, orang tertinggi ini, waktu itu presiden. Ketika datang Syekh disuruh untuk mendatangi, jangan. Jangan kamu datang ke, jangan Syekh itu kamu suruh datang ke dia. Ke antum jangan. Kamu yang datang ke Syekh. Barakallahu. Li'annaka idza arsalta ilaihi wa qulta ya'tini, kalau kamu mengutus seorang untuk mengatakan kepada Syekh agar dia datang kepadamu, rubbama yaqulun nas talabahu min ajli ayyabati syabihi, kalau ini didengar oleh ya, rakyat akan mengatakan, oh itu Syekh mau dihukum, ya. Lakinnaka idza dhahabta ilaihi yakunu hadza izzan lahu walad. Tapi kalau kamu mendatangi ulama tadi, ini akan menjadi wibawa terhadap dirimu, kemuliaan terhadap dirimu dan untuk dia. Ya. Masya Allah, ulama ini mendatangi presiden itu atau pimpinan penguasa raja ini mendatangi ulama, luar biasa, kemuliaan besar. Tapi bukan untuk apanya, ya, bukan untuk cari suara. Ikhwani fi din azzana Allah wa iyyakum. فذهب إلى إليه الأمير في بيت التلميذ وسلم عليه وسأله عن قدومه. Lalu kemudian raja ini mendatangi Syekh di kediaman siapa? Muhammad bin Suwailib. Ya, ketika sampai di situ, ya, saling bertanya dua orang ini, gimana kabar kamu? Kapan kamu sampai di sini? Ya, ini adab seorang kalau kedatangan tamu ditanya, atau ketika datang seorang yang baru tanya, ya, ini kok baru, dilihatin aja, ya, orang yang baru nggak takut, ini apa yang dilihat-lihat, cepotan lagi, dan disapa, dari mana, ini dari sini mau sholat istirahat, seperti ya, nanti problem duyuh. Demikian raja bertanya kepada Syekh. Fasyaraha lahu Syekh wa bayyana lahu annahu laisa indahu illa da'watir rasul. Lalu kemudian Syekh menceritakan, ya, tujuan kedatangan Syekh ke Diriyah dijelaskan. Tidak ada tujuan ku datang kemari kecuali dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah di dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yad'watu ila kalimat tauhid, yaitu mendakwahkan tauhid la ilaha illallah, wa syaraha ma'naha wa bayyana lahu annaha aqidatul rusul. Kemudian dijelaskan kepada raja ini, ya, enggak basa-basi menjelaskan tauhid itu adalah, dijelaskan kuliah singkat, ya, barakallahu fikum, bahwasanya dakwah tauhid ini adalah dakwah para rasul. Faqala al-amir, lalu kemudian penguasa Diriyah atau Amir Diriyah Muhammad bin Saud rahimahullah mengatakan, abshir bin nasri wa ta'yib. Kalau itu maksud kamu Syekh, bergembira dengan pertolongan dan kekuatan dukungan, ya, diterima dakwahnya. Wa qala lahu Syekh, wa abshir bil izzi wa tamkin, dan kamu gembira dengan kemuliaan dan kekokohan di negerimu. Li anna hadhil kalimah la ilaha illallah man qama biha fa innallaha yumakkin lahu. Karena kalimat la ilaha illallah ini, siapapun yang menegakkan dan mendakwahkan kalimatullah tauhid, mendakwahkan kepada umat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kekokohan di negerinya. Ya, Syekh mengucapkan ini gak kosongan, gak ngarang. Beliau ingat dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat la yastakhlifannakum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim. Barang siapa Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang beriman dan beramal saleh di antara kalian, akan Allah tegakkan khilafah Islamiyah, barakallahu fikum, di negeri tersebut sebagaimana khilafah ini ditegakkan pada umat sebelum mereka. Luar biasa, pas dengan ayat ini, ya. Ikhwani fi din azzana Allah wa iyyakum. Faqala lahul amir, kemudian amir mengatakan, lakinni astaritu alayka syartan, ya, tapi aku punya syarat untuk kamu. Qala wa ma huwa? Qala an tatrukani wa ma akhudhu minan nas. Kamu biarkan aku, jangan cegah apa yang aku ambil dari harta-harta manusia. Ya. Paham ya? Upeti dan pajak-pajak itu. Kata Syekh, jangan. Ya. La'alla Allah yu'inuka an hadha wa yufattihu laka baba rizqi min 'indi. Jangan. Jangan lakukan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupkan engkau dan membukakan kepada engkau pintu rizkinya. Ya. Fatafarraqa ala hadza wa qama syekh bidda'wah wa qama al-amir bil munasarah. Lalu berpisahlah dua pejuang ini, satu berjuang dengan ilmunya, yang satu berjuang dengan kekuatan dan kekuasaannya. Kalau ulama dan umara jalan bareng, ya. Sehingga disebutkan di sini para penuntut ilmu berdatangan dari berbagai negeri belajar di hadapan Syekh. Syekh diangkat menjadi mufti dan qadhi, ya, di negeri Diriyah, sehingga terbentuklah Imaratul Tauhid, ya, negeri Tauhid di Bilad Diriyah, di negeri Diriyah. Singkat cerita, ya, Syekh berjalan dalam dakwahnya didukung oleh barakallahu fikum sultan atau amir ini tadi, sampai Syekh juga mengirim risalah negeri-negeri kecil-kecil tadi untuk diajak, ya, bersama-sama mendakwahkan tauhid. Nah, jika diterima maka itu yang diharapkan, jika tidak maka amir Diriyah ini tadi membantu untuk memerangi mereka barakallahu, sehingga perluasan wilayah, ya, barakallahu fikum, negeri Diriyah ini menjadi luas sampai-sampai Uyainah juga masuk di dalamnya, ya. Uyainah tadi masuk di dalamnya. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Ini perjalanan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Lalu apa hubungannya dengan istilah Wahhabiyah yang didengung-dengungkan oleh musuh-musuh dakwah, baik dari kalangan kufar, karena istilah Wahhabiyah ini, ya, sudah lama, ya, didengung-dengungkan, diriwayatkan di sini, ya, bahwa istilah Wahhabiyah itu sudah ada sejak tahun 400-an Hijriah. Syekh belum lahir, sudah ada istilah Wahhabiyah. Siapa yang dimaksud Wahhabiyah itu? Dia adalah Abdul Wahhab bin Rustum, ya, yang memiliki akidah Ibadiyah, akidah Khawarij, ya. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lebih jelasnya, detailnya kita akan jelaskan pada pertemuan mendatang bismillahi taala. Sebelum kita memasuki baratatil usul, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.